nyari kumpulan lagi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف Hafizahullah Ta'ala doa ulhami wal husni, doa kesedihan. Penjelasannya, dan setelah bab ini nanti akan ada bab doa ul kurabi. Lalu apa beda kurab dengan husni atau hazani? Wal farku, dan perbedaan antara al kurab dan al-hazan atau al-huzan. Kurab adalah huzan yang sangat besar, kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan yang mendalam disebut kurab. Sedangkan beda dengan antara al-ham dan al-hazan, kila ada yang berpendapat dua kata ini maknanya sama. Walaysa kadzalik, dan ini adalah pendapat yang tidak tepat. Yang benar, alhamu adalah kesedihan karena memikirkan perkara yang mutawakka, diprediksikan akan terjadi. Sedangkan huzan adalah sedih berkaitan dengan perkara yang qad waqa, telah terjadi. Maka jika orang sedih karena teringat orang tuanya yang telah meninggal dunia setahun yang lewat, ini namanya al-huzn. Namun jika orang itu sedih nanti anaknya gimana nasibnya, karena dia sudah tua, anaknya masih kecil-kecil, nanti gimana kalau sudah meninggal dunia duluan, anaknya siapa yang ngurus, macam-macam, maka ini disebut al-ham. Walham huwa al-huzan alladhi yudhibul insana. Dan ham itu adalah kesedihan yang meluluhkan seorang manusia, menghancurkan jiwa seorang manusia. Hammani syai' artinya adabani. Karena dalam bahasa Arab, hammani syai' itu kadang maknanya melebur diriku, meluluhkan diriku. Maka orang yang tertimpa kesedihan, kesusahan, dianjurkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, madin fiya hukmuka, adlun fiya qada'uka, as'aluka bi kulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'ana rabi'al qalbi wa nura sadri wa jala'al husni wa dhahabal hammi. Diatkan Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak laki-laki dari hamba laki-lakimu, dan anak laki-laki dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyah hukmuka, berlaku pada dirimu, pada diriku segala hukummu. Adlun fiya adalah adil untuk diriku, qada'uka semua ketentuanmu. Aku memohon kepadamu dengan bertawassul dengan semua nama yang menjadi milikmu. Kau namai dengan nama tersebut dirimu, atau engkau turunkan nama tersebut dalam kitabmu, atau kau ajarkan nama tersebut pada salah satu makhlukmu, awis ta'thar tabihi, atau kau simpan nama tersebut di ilmu gaib di sisimu. Maka aku mohon supaya engkau jadikan Al-Quran sebagai musim semi untuk hatiku, sebagai cahaya untuk dadaku, penghilang sedihku, dan yang menghilangkan gelisahku, hammi. Sahabat yang membakar hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Udah dalam kalimat sini, aku adalah hambamu ya, dan anak dari hambamu, maka di sini izhar adalah kalimat untuk menampakkan penghinaan diri dan ketundukan, dan pengakuan bahasanya kita hanyalah seorang hamba. Di sini Nabi tidak mencukupkan diri dengan kalimat ya Allah aku adalah hambamu, dan masih ditambah lagi anak dari hambamu. Mengapa kok tidak dicukupkan dengan aku adalah hambamu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencukupkan dengan kalimat aku hambamu, namun diberi tambahan aku hambamu dan anak dari hambamu. Karena dengan tambahan kalimat ini maka ablar, lebih dahsyat dan lebih menegaskan, lebih menguatkan untuk menampakkan penghinaan dan penghambaan. Karena seorang yang memiliki seseorang tentu beda kekuasaannya, beda statusnya dengan orang yang memiliki orang tersebut dan bapak serta ibunya. Maka seorang yang menguasai seseorang itu beda statusnya dengan seorang yang menguasai dirinya dan kedua orang tuanya. Nasihati biadika, ubun-ubunku ada di tanganmu. Ini adalah kinayah, kiasan yang maknanya adalah berlakunya atau terlaksananya hukum dan ketentuan Allah pada diriku. Dan bahasanya diriku itu di bawah kekuasaan Allah dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Madin fiya hukmuka. Madin di sini maknanya adalah nafidun, terlaksana. Terjadi, terwujud. Maka terwujud pada diriku semua ketentuan-ketentuanmu. Adlun fiya qada'uka. Semua qada' ketentuanmu adalah adil untukku. Artinya semua yang kau putuskan berkaitan dengan diriku maka itulah keadilan. Karena keadilan adalah sifatmu ya Allah, dan kezaliman adalah satu hal yang mustahil ada pada dirimu. Dan adil dalam bahasa Arab maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kezaliman adalah sebaliknya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan di antara meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itu adil. Kalau dua hal berbeda maka dibedakan, kalau ada dua hal yang sama maka disamakan. Maka bukalah keadilan membedakan yang sama dan menyamakan yang berbeda. Tidak sebagaimana anggapan orang-orang feminis yang menganggap bahasanya ya, adil itu kalau menyamakan yang berbeda. Laki dan perempuan berbeda dituntut untuk disamakan, dikasih nama, itulah keadilan. Bahkan itulah kezaliman, karena menyamakan yang berbeda, memberikan sikap yang sama untuk dua hal yang berbeda. Kalau ini berbeda maka dibedakan. Ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ini sama disamakan, inilah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu maka tauhid adalah keadilan yang paling adil. Karena orang yang bertauhid meletakkan ibadah untuk Allah dan tidak meletakkannya kepada yang lainnya. Sehingga kezaliman, sehingga kemusyrikan adalah kezaliman yang paling zalim. Karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah yang letaknya hanya untuk Allah, dia letakkan juga untuk selain Allah. As'aluka, aku mohon kepadamu, dan seterusnya adalah sur'un mulai berdoa setelah menampakkan penghinaan diri dan ketundukan. Inilah adab orang yang meminta. Menampakkan diri kalau dirinya membutuhkan, baru setelah itu mengajukan permohonan. Dengan adab semacam ini, maka akrab, maka kemungkinan besar permohonan itu akan dikabulkan. Terlebih lagi jika yang dimintai adalah seorang yang mulia, seorang yang dermawan, dan Allah adalah zat yang paling dermawan. Maka jika seorang hamba itu merendahkan diri dan menundukkan diri dan merendahkan diri kepada Allah, menampakkan ketundukan dan kekhusyuan, kemudian meminta hajat kepada Allah, yunafidhuha fi sa'atihi, maka Allah akan kabulkan seketika. Sebagaimana yang layak dan sesuai dengan kedermawanan Allah, wujudihi dan kedermawanan Allah. Maka inilah adab orang yang meminta, baik meminta kepada Allah ataupun meminta bantuan kepada sesama. Menampakkan diri kalau membutuhkan, memerlukan bantuan. Bukan orang yang sombong, merasa enggak butuh bantuan, namun setelah itu kok minta. Namun menampakkan diri kalau enggak bisa, membutuhkan bantuan orang, setelah itu baru minta. Bikulis min huwalaka, dengan hak, dengan tawasul, bertawasul dengan hak semua nama. Huwalaka yang merupakan nama milikmu. Kata-kata huwalaka itu adalah uhturiza bihi. Adalah kata-kata yang disampaikan dalam rangka antisipasi supaya orang tidak salah faham. Supaya orang tidak salah faham dan menganggap bahasanya termasuk dalam kata-kata kulu ismin, semua nama adalah semua nama meskipun nama selain Allah. Nah, agar orang tidak salah faham ketika baru sampai kalimat as'aluka bikul ismin, maka orang bisa salah faham. Ya kan? As'aluka, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulismin, dengan setiap nama. Nah, kalau cuma berhenti di sini, apa yang terjadi? Orang salah faham. Nah, karena di sini pakai kata-kata kulu yufidul umum, maka semua nama berarti ya nama Allah dan nama makhluk. Maka diberi keterangan tambahan dalam rangka supaya orang tidak salah faham. Ini istilahnya dalam bahasa Arab ihtiraz. Kata-kata keterangan tambahan supaya orang enggak salah faham. Maka huwalaka adalah ihtiraz, kata-kata sebagai keterangan tambahan supaya orang tidak salah faham, menganggap kulli ismin ini mencakup juga nama-nama makhluk, nama selain Allah. Karena ketika lam aqsama bi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang yang membaca doa ini aqsama bi kulli ismin, memohon dan berdoa kepada Allah dengan semua nama. Maka kata-kata semua nama ini bersifat umum, mencakup semua nama. Maka dikeluarkanlah dari redaksi yang umum ini nama milik selain Allah dengan kata-kata huwalaka, nama tersebut adalah namamu. Li'anal qasam bira ismillahi la yajuzu, karena bersumpah dengan selain nama Allah satu hal yang tidak diperkenankan. Maka di sini as'aluka bikulismin huwalaka itu terdapat sesuatu yang disebut al-iqsam alallah. Contoh al-iqsam alallah itu kalimat ini, as'aluka bikulismin huwalaka. Ya Allah, aku meminta kepadamu, ya, binya ini mengandung makna sumpah. Aku dengan bersumpah dengan hak, dengan kemuliaan semua nama yang jadi namamu. Maka di sini mengandung unsur sumpah. Ya. Jadi sulit menerjemahkannya. Ya. Namanya jelas. As'aluka bikulis min huwalaka itu ada terkandung dalam kalimat ini satu hal yang disebut dalam pelajaran tauhid, disebut al-iqsam alallahi. Namun al-iqsam alallahi bi asma'illahi. Dan satu hal yang tidak boleh adalah al-iqsam alallah bil makhluk. Itu tidak pantas dan kurang ajar. Al-iqsam alallah namun bil makhluk. Samaita bihi nafsaka, kau namakan dirimu dengannya. Makanya adalah penafsiran untuk kalimat sebelumnya. Karena yang disebut karena yang namanya nama milik Allah, ketika nama tersebut menjadi nama Allah, nama yang Allah namakan untuk dirinya, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, artinya engkau turunkan kepada salah satu nabimu di kitabmu yang suci, atau kau ajarkan pada salah satu makhlukmu, boleh jadi nabi, boleh jadi para malaikat, atau engkau simpan nama tersebut, yaitu kau khususkan nama tersebut untuk dirimu di ilmu gaib, artinya tidak ada yang mengetahui nama tersebut kecuali engkau, tidak ada yang mengetahuinya selain dirimu. Wahada kulu taksimun, ini semua adalah pembagian klasifikasi untuk nama-nama milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam doa ini nama Allah terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah nama yang Allah turunkan dalam kitab suci, nama yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah nama yang Allah ajarkan pada salah satu makhluk, ya, dengan sunnah, yaitu nama yang ada dalam hadis. Kemudian yang ketiga adalah nama yang Allah simpan, ya, sehingga tidak ada satupun yang tahu. Inilah tiga jenis nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa diambil faedah dari doa ini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang berbeda dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan berbeda dengan apa yang ada dalam hadis Nabi SAW. Dan nama tersebut nama yang Allah simpan. Sehingga hadis Nabi SAW yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama, siapa yang menghafalnya 100 kecuali 1, siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Maka kata angka 99 di sini tidaklah membatasi nama Allah Subhanahu wa taala. Namun cuma menjelaskan keistimewaan dari 99 nama tersebut. Saya punya uang bulan ini, saya punya uang 50.000 untuk sedekah. Maka kalimat ini adalah menjelaskan kegunaan dari uang 50.000. Bukan membatasi kalau saya cuma punya uang 50.000. Maka hadis Allah punya 99 nama, siapa yang menghafalnya masuk surga, itu menjelaskan kegunaan faedah dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengatakan bahasanya nama Allah cuma 99. Maka tentang jumlah nama Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hazm berpendapat jumlah Allah 99 nama, berdalilkan dengan hadis ini. Sedangkan jumhur ulama ahlu sunnah mengatakan bahasanya nama Allah Subhanahu wa taala tak terhitung, dan inilah yang benar. Setelah itu isi doa, anta ja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah Al-Qur'an sebagai musim semi hatiku. Rabi' makna asalnya adalah musim semi. Yang dimaksud dengan musim semi hatiku adalah kegembiraan dan kebahagiaan hatiku. Dan menjadikan Al-Quran sebagai bagikan musim semi untuk dirinya. Karena manusia itu hatinya merasa senang, merasa nyaman, fi rabi' minal azman, ketika musim semi tiba, manusia gembira. Dan manusia punya kecenderungan untuk yamil, condong menyukai musim semi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghilangkan kesedihan dan kegundahan kita, sehingga seorang itu mendapatkan an-nasyat, semangat dalam hidup, dan ibtihad, kecerahan, wasurur dan kebahagiaan. Wa nuru sadri, dan cahaya untuk hatiku. Ya Allah jadikanlah Al-Quran cahaya hatiku, maksudnya lapangnya hatiku. Karena dada seorang manusia jika lapang, maka dada tersebut jadi dada yang bercahaya. Wa jala'al husni, dan tersingkapnya kesedihanku. Inkisya, tersingkapnya kesedihanku. Wa dhahabahammi, dan hilangnya keresahanku. Yaitu hilangnya keresahan itu dari diriku. Di akhir hadis Nabi mengatakan, siapa yang baca doa di atas, maka Allah akan hilangkan keresahannya dan kesedihannya, dan Allah ganti dengan faraja, Allah ganti dengan kesenangan. Faraja itu adalah kemudahan setelah susah. Jika orang itu susah, dapat masalah, utang bertumpuk-tumpuk, terus akhirnya kok ada orang ngasih duit gratis, ini untuk bayar utangmu, ini namanya faraja. Ya, maka Nabi janjikan siapa orang yang sedih kemudian membaca doa di atas dengan penuh kesungguhan, maka Allah akan hilangkan kesedihan dan kegundahannya. Maka di sini kita lihat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menghilangkan kesedihan kita, kesusahan kita, Dengan cara apa? Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita itu bergembira dengan Al-Qur'an. Gembira dengan membaca Al-Qur'an, hilang sedih dengan membaca Al-Qur'an. Itulah hatinya, hati seorang mukmin. Hati susahnya, sedihnya, bundet pikirannya itu hilang dengan baca Al-Qur'an. Dengan baca Al-Quran hatinya nyaman, dadanya lapang, sedihnya hilang, susahnya hilang. Maka orang yang beriman hilang kesedihan dan kesusahannya dengan Quran Rahman. Quran Rahman. Karena Quran dalam bahasa Arab artinya bacaan. Kata Ibnul Qayyim, Quran itu ada dua macam. Quran Rahman sama Quran Syaitan. Quran Syaitan itu sama dengan musik dan nyanyian. Maka orang yang beriman hilang kesedihannya, kesusahannya dengan Quran Rahman. Dan banyak orang ketika dapat masalah sedih, dia menghilangkan kesedihannya dengan Quran Syaitan. Dengan Qurannya setan. Quran artinya bacaan. Nah, maka ada bacaan yang berasal dari Allah, itulah wahyu dan firman Allah yang ada dalam Al-Quran, dan ada bacaan yang berasal dari setan. Berkaitan dengan doa ini, gimana kalau doa ini dibaca oleh perempuan? Maka apakah perlu disesuaikan? Karena bunyinya doa ini adalah Allahumma ini abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biadika. Gimana kalau yang baca perempuan, apakah perlu disesuaikan? Jawabannya kata Syaikh Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkam An-Nisa, ya, disesuaikan. Sehingga bunyinya menjadi Allahumma inni amatuka wa bintu amatika wa bintu abdika wa bintu amatika. Maka jadinya Allahumma inni amatuka wa bintu abdika wa bintu amatika, nasiyati biyadika, dan seterusnya. Kemudian doa berikutnya, doa ketika sedih yang Nabi ajarkan ketika orang sedih untuk berdoa Allahumma inni, ya Allah sunya aku, a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu, minal hammi wal hazan, dari kegundahan dan dari kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari ketidakberdayaan, wal kasal dan kemalasan, wal bukhli wal jubni, dan dari sifat pelit dan sifat penakut alias pengecut, watula aidaini, dan penuhnya utang, banyaknya utang, waghulabati rijal, dan ditindas orang. Diriatkan oleh Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di awal hadis disebutkan Anas mengatakan, aku adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazala, setiap kali beliau singgah dalam safar. Ketika Nabi bepergian kemudian nazal, kemudian singgah istirahat, maka Anaslah yang menyiapkan segala keperluan Nabi. Fa asma'uhu, fakuntu asma'uhu yukthiru ayyakul, maka aku seringkali mendengar Nabi berdoa dengan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Maka dalam doa ini Nabi memohon perlindungan dari 8 hal. Yang pertama dan yang kedua adalah alham wal hazan. Boleh dibaca hazan, boleh dibaca husni. At-Tibi mengatakan alham itu adalah kesedihan berkaitan dengan mutawaqqa', perkara yang akan terjadi. bahasa Indonesianya, Pak? Gelisah, cemas, was-was. Wal hazan adalah sedih berkaitan dengan fi ma fata, sesuatu yang telah berlalu. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari kesedihan memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi, dan kesedihan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Syaikh Sa'di di risalah Mufidah li Hayati Sa'idah, buku beliau tentang masalah kiat hidup bahagia. Salah satunya beliau katakan, di antara kiat hidup bahagia adalah anta ja'ala ibn al-yaum, adalah engkau jadi orang yang memikirkan kondisimu saat ini. Janganlah engkau terpenjara oleh masa silam, dan jangan pula terlalu ketakutan dengan masa depan. Orang yang terpenjara oleh masa silam, hidupnya enggak akan pernah bahagia. Kalau dia terpenjara dan sangat dihantui masa silam, dan orang yang juga dihantui masa depan, maka juga akan susah hidupnya, enggak bisa senyum nanti, enggak bisa ketawa karena demikian ketakutan dengan masa depan. Dan orang yang bahagia adalah orang yang menjadikan masa silam sebagai pelajaran untuk berbuat yang lebih baik hari ini. Dan hari ini adalah dan memikirkan apa yang bisa dilakukan hari ini untuk membangun sesuatu di masa depan. Adapun orang yang ham dan hazan, maka orang ini tidak akan produktif beraktivitas. Malas, lungkuh, aduh, sedih, susah. Itu malah enggak ngapa-ngapain. Orang yang terkena penyakit ham wal hazan itu malah enggak berbuat apa-apa. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai terkena penyakit hazan, terpenjara oleh masa silam. Kita mohon kepada Allah supaya tidak terkena penyakit ham, dihantui masa depan. Kemudian yang lainnya adalah dola adain. Dola makna aslinya adalah bengkok. Dola ayat la'u artinya condong. Yang dimaksud dengan dola adain di sini adalah beratnya utang dan beratnya utang. Kapan utang itu disebut dola? Berat ketika orang yang berutang ini tidak menjumpai wafaan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melunasi. Lebih-lebih lagi ketika yang ngutangi bolak-balik nagih, mutolabah. Udah bolak-balik ditagih, enggak ada yang untuk bayar. Untung kalau enggak ada preman yang nagih, debt collector. Maka ketika orang itu punya utang dan tidak bisa bayar, ini disebut dulak udain. Susah hidup orang ini. Dikejar-kejar penagih utang, diburu sama debt collector. Hidupnya susah, kasihan, menderita. Rumahnya mewah, tapi kecut terus hatinya. Dibayangin ketakutan. Maka kalau ada bel di rumahnya, wah ngeri. Salah seorang ulama salaf mengatakan, matakhala hamuddaini qalban ila adhaba minal aqli ma la ya'udu ilaihi. Tidaklah kesusahan masalah utang itu merasuki hati seseorang kecuali kesusahan tersebut akan menghilangkan akalnya yang menyebabkan akalnya tidak pernah kembali. Waktunya orang yang kesusahan mikirkan utang itu, oh, yang bingung sekali. Orang bisa stres. Ya. Orang bisa stres gara-gara utang yang numpuk. Ya. Depresi, stres. Ya. Ini penyakit yang mengancam orang yang dula adain. Waghlabati rijal, dan ditindas oleh orang. Yaitu ditindas oleh orang dan sangat kerasnya tindakan orang kepada dirinya. Yang dimaksud orang di sini boleh jadi dzolamah, orang-orang yang zalim, preman, ya. Preman yang tidak berseragam ataupun preman yang berseragam, kata orang. Polisi katanya preman berseragam sama dikasih pistol. Auda'inun, atau orang yang menghutangi, magih terus ngirim debt collector, ini termasuk ghulabatu rijal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan jangan sampai ditindas oleh orang, oleh banyak orang. Kenapa kalau kita itu ditindas oleh banyak orang, oleh orang yang zalim dan yang lainnya, maka ini menyebabkan ya, kelemahan dan kerendahan diri, minder, ya, gak pede, ya, bukan rendah hati namun rendah diri. Al-Kirmani mengatakan doa ini adalah jawami' kalim, singkat namun padat makna. Karena kehinaan itu ada tiga macam. Boleh jadi kehinaan kejiwaan, kehinaan badan atau fisik, dan kehinaan karena faktor eksternal. Dan kehinaan kejiwaan ini tergantung potensi dan sifat yang, dan tabiat yang dimiliki oleh seorang manusia. Boleh jadi kehinaan akal, boleh jadi kehinaan karena emosional, dan boleh jadi kehinaan karena terjerat oleh berbagai keinginan. Maka jika seorang itu terkena penyakit hamwal hazan, maka terjadilah kehinaan berkaitan dengan akal. Akalnya tidak berfungsi dengan baik. Dan sifat pengecut, penakut, ini menunjukkan kehinaan berkaitan dengan masalah emosi. Orang gak punya marah. Orang hina karena gak punya marah. Ada orang itu hina karena gak bisa berpikir dengan baik. Kapan ini? Ketika terkena penyakit sedih. Mau sedih ditangisi, ya. Meskipun nangis seharian, yang udah mati yang gak bakalan hidup. Namun logika ini hilang dari orang yang sedih. Logika semacam ini hilang dari orang yang sedih. Kayaknya kalau nangis terus nanti yang mati bisa hidup lagi, ya. Padahal kalau hidup lagi malah geger satu kampung, ya. Ya. Akal semacam ini hilang dari orang yang sedih. Demikian juga orang itu hina boleh jadi karena berkaitan dengan emosi, yaitu enggak punya emosi karena penakut, pengecut, penakut, orang yang hina. Dan ada orang yang hina karena bakhil. Orang yang bakhil dinilai sebagai orang yang hina. Dan orang itu adalah orang yang bakhil ketika dia telah terjerat dengan keinginan-keinginannya. Dia ingin tambah kaya, tambah ini, akhirnya sulit keluar uang. Demikian pula hina, orang itu bisa hina gara-gara al-ajiz wal kasal, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa. Suruh ini enggak bisa, suruh itu enggak punya keahlian, suruh ini enggak punya keterampilan, disuruh itu, wah. Manusia enggak tanpa keterampilan, tanpa kebisaan. Nah, maka orang menilainya hina. Demikian juga ada orang yang punya banyak keterampilan, malas praktek, wal kasat. Maka orang menilainya sebagai orang yang hina. Nah, dia sebenarnya cerdas, sebenarnya pintar masalah ini, dia bisa sukses dengan masalah ini. Kalau tidak malas, nah, ya sudah malas sih sudah. Keahlian yang demikian hebat itu tidak akan bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, ini kehinaan berkaitan dengan badan. Nah, ada orang itu hina karena faktor eksternal, kebanyakan utang. Orang kalau kebanyakan utang, kalau masih ya, masih manusia malu ketemu orang. Demikian juga al-ghulabah, ada kehinaan karena faktor penindasan orang-orang zalim. Ini kehinaan karena faktor eksternal. Maka doa yang Nabi ajarkan ini mencakup kita mohon perlindungan dari semua bentuk kehinaan tadi. Boleh jadi kehinaan karena akal yang tidak berfungsi dengan baik. Boleh jadi kehinaan karena tidak berfungsinya emosi dengan rasa marah dengan tepat. Boleh jadi kehinaan karena kebakhilan, karena terjerat dengan keinginan-keinginan yang tidak akan pernah berakhir. Dan boleh jadi, dan kita mohon perlindungan, kehinaan karena faktor-faktor eksternal. Maka apa beda al-ajiz wal kasal? Ajiz di sini artinya tidak mampu, tidak bisa berbuat karena tidak punya keterampilan, karena tidak punya kemampuan. Kasal atau kasal itu orang mampu berbuat, namun malas untuk beraktivitas. Dua-duanya jelek. Dua-duanya adalah satu hal yang buruk dalam Islam. Orang itu tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya keterampilan, tidak punya kelebihan apa-apa. Ini satu hal yang jelek. Orang yang punya kelebihan, kepandaian, namun malas, ini juga jelek. Demikian juga di antara sifat yang jelek adalah pelit. Demikian juga di antara sifat jelek adalah al-jubun, pengecut, enggak berani, enggak punya emosi, diapakan ya diem saja. Maka ini bukan sifat terpuji. Diapakan oleh orang apapun ya diem saja. Mau dicaci maki dihina, diem terus ini. Ini hina, radhilah. Kehinaan dan bukan kemuliaan. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-35 adalah doa ul qurabi. Doa kesusahan. Nabi ajarkan kita ketika kita hari-hari ini kok susah terus, banyak masalah terus, maka Nabi ajarkan untuk banyak-banyak berdoa atau membaca bacaan ini. La ilaha illallahul azimil halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, zat yang agung dan zat yang halim, zat yang santun, yang tidak mudah marah dan emosi. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah yang merupakan Rabb, pemilik, pencipta, ars yang pencipta ars, dan dia adalah zat yang ma'agung. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi dan pencipta ars, dan dia adalah zat yang mulia. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Muslim terdapat keterangan sunnah Nabi SAW Idza hazzaba amrun. Hazzaba amrun maknanya nazala bi amrun muhim, mendapati perkara yang sangat penting atau tertimpa kesusahan. Maka Nabi banyak mengucapkan bacaan di atas. Al-Azim arti adalah salah satu sifat Allah. Ini keliru kalau kita katakan Al-Azim itu sifat Allah. Al-Azim nama Allah, menunjukkan kalau Allah punya sifat azumah. Nah, di sini kalimatnya Al-Azim sifat Rabb. Nah, ini keliru. Al-Azim ismun min asma'i Rabb. Nah, salah satu nama Allah yang menunjukkan bahasanya salah satu sifatnya adalah azumah, agung. Yang dimaksud Al-Azim adalah zat yang jalla an hududil ukul, yang melampaui batasan akal, sehingga latu tasawwur tidaklah bisa dibayangkan, alias satu hal yang mustahil adanya makhluk yang ihatah mengetahui hakikat Allah dan hakikat Allah. Al-Halim adalah zat yang la yastakhifuhu, tidak terpancing emosinya dan amarahnya dikarenakan kedurhakaan hamba-hambanya. Wa la yastafizu al-ghadabu alaihim, dan tidaklah terpancing untuk mudah marah kepada hamba-hambanya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ja'ala likulli syai'in miqdara, telah menetapkan kadar bagi segala sesuatu. Fa wa muntahin ilaihi, maka segala sesuatu nanti akan berakhir pada takdir dan kadarnya masing-masing. Maka itulah Al-Halim. Al-Halim itu adalah zat adalah yang tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, dan Allah adalah zat yang halim. Buktinya bumi ini masih utuh padahal demikian banyak orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah adalah Al-Halim, sudah kemarin-kemarin alam semesta ini sudah gulung tikar. Orang demikian kejamnya, kejinya, mencaci maki Allah, menyekutukan Allah. Rabbul Arsil Karim. Maka Al-Karim ini kalau kita baca Rabbul Arsil Karimu, maka Karim sifatnya Allah. Nah, kalau kita baca Rabbul Arsil Karimi, maka Karim sifatnya Arsh. Di sini pensyarah mengatakan bahasanya Al-Karim adalah sifatnya Allah. Jadi bacanya Al-Karimu. Maka harokat di depan itu harokatnya tidak sesuai dengan syarahnya. Karena Rabbul Arsil Karimi. Padahal di syarahnya dikatakan Karim sifatnya Allah. Berarti Rabbul Arsil Karimu. Maka Karim adalah naat untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk Al-Azim tadi sifat di sini berarti maknanya naat, bukan sifat dalam artian nama dan sifat Allah. Al-Azim Rabbul Arsil Azim, azim di sini sifat Rabb, itu naat. Ini sifat dalam istilah nahwu. Naat untuk Rabb, demikian pula Al-Karim adalah naat untuk Rabb. Makna Al-Karim adalah Al-Jawad. Seringkali kalau kita dapatkan terjemahan Al-Karim diartikan mulia, ini kurang tepat kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas Al-Karim untuk Allah, kalau maknanya secara bahasa memang Karim bisa maknanya syarif. Namun kalau ketika kita membahas nama Allah Subhanahu wa taala, Karim maknanya adalah Al-Jawad Al-Mu'ti. yang dermawan, yang suka memberi, yang tidak pernah habis pemberiannya, terus ada saja pemberiannya. Dan dia adalah zat yang al-karim al-mutlak. Mutlak di sini maknanya kamil. Zat yang pemurah, dermawan dengan kedermawanan yang sempurna. Non-karim juga bisa dimaknai al-jami' anwa al-khairi, yang mengumpulkan segala macam kebaikan, kemuliaan dan keistimewaan. Nah, kalau dari sini maka dimaknai dengan makna mulia. Maka karim itu bisa maknanya dermawan, bisa maknanya mulia. Dan kalau dalam doa-doa berkaitan dengan masalah permohonan kepada Allah, kurang tepat memaknainya dengan makna mulia. Ini lebih tepat dimaknai makna pemurah atau dermawan. Kemudian doa berikutnya, Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, pada rahmatmu aku berharap. Rahmataka di sini maf'ul bih muqaddam. Falatakilni ila nafsi, maka janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. La ilaha illa ant, tiada sembah yang berhak disembah melainkan dirimu. Jadi oleh Abu Dawud dan Ahmad dinilai berderajat hasan oleh Al-Albani. Dari sahabat Abu Bakrah, nama aslinya Nufayyi ibn al-Haris al-Thaqafi, berasal dari Bani Thaqif yang merupakan penduduk Taif. Ada Hajjaj al-Thaqafi. Rahmataka araju, di sini maf'ul bihnya didepankan, fi'ilnya dibelakangkan. Faedahnya apa? Lil ikhtisas, untuk menyatakan pengkhususan. Sehingga maknanya ya Allah, aku hanya berharap. Sehingga maknanya di sini adalah mengandung makna hanya. Aku hanya berharap dengan kasih sayangmu. Kenapa? Karena selainmu, karena makhluk itu tidak bisa menyayangi sebagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Fala taqini ila nafsi, maka janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri. Ila tusallimni, janganlah engkau serahkan diriku, dan engkau janganlah kau biarkan diriku diurusi oleh diriku sendiri. Kenapa? Karena jika engkau pasrahkan aku pada diriku sendiri, maka aku akan berpaling dari ketaatan kepadamu. Maka aku akan jadi ahli maksiat gara-gara bitibaika, karena mengikuti kemauan jiwaku sendiri. Dan jiwa manusia mengajak pada keburukan, sebagaimana firman Allah di surat Yusuf, inna nafsa la'amaratum bisu. Maka jika seorang itu diserahkan oleh Allah pada dirinya sendiri, maka Allah tidak memberikan padanya taufik. Dengan ini maka orang tersebut akan bergelimang maksiat. Jika Allah serahkan seorang itu pada dirinya sendiri, maka Allah tidak akan berikan padanya ma'unah, pertolongan. Maka orang ini akan isi hidupnya adalah susah, karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarfata ainin, sekejap mata. Kalimat tarfata ini adalah kalimat mubalaghah, hiperbol. Artinya apa? Jangan pernah kau serahkan aku pada diriku sendiri meskipun dengan sebentar. Bukannya kita minta kalau Allah mau menyerahkan diri kita pada diri kita sendiri, namun cuma setengah kejapan mata Anda. Ini kan tarfata ini satu kejapan mata. Gimana kalau setengah kejapan mata? Enggak. Itu termasuk juga setengah atau seperempat kejapan mata. Maka ini adalah kalimat mubalaghah. Sehingga maknanya la taqini ila nafsi aslan. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku pada diriku sendiri sama sekali, meskipun waktu yang setengahnya satu detik sekalipun. fi ayi halat dan ahwal dalam kondisi apapun. Yo, jangan engkau pernah pasrahkan diriku pada diriku sendiri, sehingga aku tidak mendapatkan taufik darimu dan aku tidak mendapatkan ma'unah, inayah, bantuanmu. Sya'ni artinya perkara dan kondisiku. Kemudian bacaan berikutnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta, tiada sembahnya sembah melainkan engkau ya Allah, maha suci engkau, sungguh aku adalah orang yang zalim. Di sini dikatakan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, itu kurang alif ya. Wal-Hakim itu habis hak, kurang alif. Wasahahu dinilai oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Dzahabi. Dimasukkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lengkapnya hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnuni. Doa Nabi Yunus. Ida'a biha, yang dia gunakan untuk berdoa ketika Nabi Yunus ini ada dalam perut ikan. Doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslim. Maka tidaklah ada seorang muslim yang berdoa dengannya fi syai'in qattun, dalam kondisi apapun, illa stujiba lahu, kecuali akan Allah kabulkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Maka semua orang yang kesusahan kemudian membaca bacaan ini, maka Allah akan kabulkan. Da'wati dhinnun, dakwah di sini artinya doa. Dhinnun adalah nama Nabi, yaitu Nabi Yunus bin Mata alaihi salam. Yunus bin Mata alaihi salam. Matanya tulisannya mim ta dan ya. Dan di antara para nabi ada sejumlah nabi yang namanya atau gelarannya namanya lebih dari satu. Termasuk di dalamnya gelar. Maka Isa disebut juga Al-Masih, Dzulkifli disebut juga Al-Yasa, Ibrahim disebut juga Al-Khalil, demikian juga Muhammad disebut juga Ahmad. Nun artinya adalah ikan. Kenapa Nabi Yunus disebut Dzinnun? Ini gelar, berarti ini nama dalam pengertian gelar. Maka Dzinnun artinya sahibin nun, temannya ikan, menemani ikan dalam perut ikan. Karena menemani ikan dalam perut ikan, maka disebut dhinnun. Ida'a biha, yang Nabi Yunus berdoa dengannya pada saat berdoa kepada Rabbnya ketika Nabi Yunus ada di perut ikan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Artinya maha suci engkau ya Allah, sunyi aku bertobat kepadamu karena aku adalah termasuk orang yang zalim terhadap diriku sendiri. Fisya'in qatun, tidaklah orang menghadapi satu masalah lalu membaca doa ini kecuali Allah kabulkan. Qatun itu adalah lil madhi al manfi, membahas atau menyinggung masa silam, al manfi yang ditiadakan, sama sekali tidak ada di masa silam, sama sekali tidak ada. Cara bacanya bisa dengan ta'nya disukun. Bitasid wa takhfif, ta'nya dibaca sukun, dibaca mati dengan tasjid atau dengan tanpa tasjid, bisa qat, qata, ya, sukun atau qat, namun kemudian disukun, diwakafkan. Wadhamuhuma wadhamuha bihima, atau bisa juga dibaca ta'nya dibaca dhammah bihima plus tasjid ataupun tanpa tasjid. Nah, himanya kembali ke tasjid dan takhfif. Maka berarti bisa qatun, bisa qatun. Qatun berarti tanpa tasjid, kalau dengan tasjid qatun. Kemudian bacaan yang terakhir berkaitan dengan doa orang atau wirid orang yang susah adalah Allahu Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah adalah Rabbku, aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dimasukkan oleh Al-Albani di Sahih Ibnu Majah dari sahabat Asma binti Umais radhiallahu anhuma. Di awal hadis disebutkan Nabi mengatakan, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kata yang bisa engkau katakan, engkau baca ketika dalam kondisi susah. Allah Allah di sini ada dalam nahwu disebut taukid lafzi, dan Allah di sini statusnya adalah munada dengan membuang huruf nida pada dua kata tersebut, sehingga maknanya ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allahu. Kemudian bolehkah menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk berzikir dengan lafaz mufrad Allahu Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Nah, maka kata pensyarah beliau sampaikan wala dalila fi hadzal hadis, hadis ini tidak bisa jadikan dalil bolehnya fi dzikri berzikir dengan ifradu ismillah, dengan isim mufrad, dengan kata tunggal bukan kalimat sempurna, dan kata tunggal tersebut berupa kata-kata Allah. Artinya kata penulis, kata pensyarah, doa ini tidak bisa jadi dalil orang untuk berzikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kekaluhim sebagaimana ucapan ba'du sufiyah yang berzikir dengan Allah Allah Allah dan seterusnya biduni tolabin minal munada, ya, tanpa adanya permintaan apapun minal munadi dari orang yang menyeru. Maka berzikir dengan Allah Allah Allah, ya, ini satu hal yang tidak benar aqlan wa syar'an. Aqlan wa syar'an, ini satu hal yang tidak benar. Kenapa secara akal tidak benar? Karena Allah, kalau orang itu mengucapkan Allah Allah itu manggil, maka harus ada terusnya. Maka kalau orang mengatakan Allah atau ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sebagaimana ya Rahman ya Rahman ya Rahman atau ya Latif ya Latif ya Latif, maka yang dipanggilkan tanya ada apa? Allah Allah Allah ada apa? Allah Allah Allah Allah. Dipanggil, yang dipanggil ya jawab. Wahai, engkau ingin apa wahai hambaku? Allah Allah Allah Allah. Mau minta apa? Allah Allah Allah Allah. Ini aklan tidak benar. Orang dipanggil Ahmad Ahmad. Ya ada apa? Ahmad Ahmad. Ya Ahmad Ahmad. Tidak benar. Aqlan. Maka di sini dikatakan ka qaulihim Allah Allah hakadha biduni talabin minal munadi. Maka enggak benar orang berzikir dengan Allah Allah Allah dan seterusnya biduni talabin tanpa ada permintaan yang diajukan oleh al-munadi, orang yang memanggil. Karena Allah di sini memanggil. Adapun syara'an, ya, karena Nabi SAW tidak pernah ngajari berzikir dengan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah atau Allah Allah Allah Allah Allah. Sehingga berzikir dengan Allah Allah itu satu hal yang tidak benar aqlan wa syara'an. Wa amal hadis, sedangkan hadis ini karena rentetan hadis menunjukkan bahasanya orang yang berdoa adalah orang yang mendapatkan musibah, kesusahan. Sehingga Allah di sini punya makna. Ya Allah farij ani mabi minal qurabi. Ya Allah hilangkan kesusahan yang ada pada diriku, fa anta rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Engkau adalah sesembahanku, engkau adalah Rabbku. Maka aku akan tidak akan menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Maka orang sufi beranggapan bahwasanya membagi zikir menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah zikirnya orang awam, itulah zikir yang terbaik untuk orang awam, itulah ilaha illallah. Zikir yang paling terbaik untuk orang yang khas, maka itu Allah. Zikir yang terbaik untuk akhasul khas, itu huwa-huwa. Ini pembagian zikir menurut orang sufi, dan ini satu hal yang tidak benar, tidak berdalil. Terlebih lagi huwa itu dia, enggak jelas. Dia itu bisa kemana-mana. Karena huwa itu bukan salah satu nama Allah. Enggak bisa memaknai huwa terus kemudian mesti Allah, enggak bisa. Huwa ya dia. Dianya itu bisa tembok, bisa ini. Ya. Yang penting huwa. Ya. Karena enggak ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-huwa. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan esok hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah jika seorang wanita ingin wirausaha di masa depan berarti dia cinta dunia? Padahal bukan karena ingin sok mandiri, tapi ya bisnis itu telah jadi hobi dan didikan dari keluarga. Apabila itu bukan termasuk cinta dunia, mohon pencerahan pada orang-orang yang berpandangan semacam itu. Yang dimaksud orang itu cinta dunia yang tercela adalah orang itu tidaklah ada yang dia pandang kecuali dunia. Pikirannya cuma dunia, pikirannya cuma duit, pikirannya cuma harta. Itulah cinta dunia yang dengan bahasa yang lain adalah abdu dinar wa abdu dirham. Budak uang, itu saja yang dipikirkan sampai boleh jadi menghalalkan segala cara. Adapun ke seorang perempuan yang berkeinginan untuk wirausaha di masa depan, ya maka boleh dan tidaknya tergantung bagaimana bentuk wirausahanya dan apa ya bentuk usahanya seperti apa. Maka jika itu satu hal yang enggak boleh, maka enggak boleh. Ya jika boleh, maka boleh. Apakah bayar utang dengan cara mencicil itu termasuk riba? Ya, tapi jangan pecicilan ya. Utang 1,5 juta dicicil jadi 500 ribu, jawabnya tidak. Yang dimaksud riba adalah utang 1,5 juta kemudian jadinya 2 juta. Apakah Rasulullah atau istri Nabi tidak pernah ke pasar? Wallah alam tentang hal tersebut. Dan saya belum pernah jumpai hadis yang membahas tentang masalah ini. Di manakah seorang wanita boleh berbelanja untuk kepentingannya? Ke pasar ditahdir karena ikhtilat. Ke Mirota dikatakan ikhtilat, ke Book Fair juga ikhtilat. Naik bis juga ikhtilat ya. Ya. Idul Fitri juga ikhtilat. Ya. Maka seorang bisa berbelanja ya, ini untuk memenuhi kebutuhannya. Maka jika kebutuhannya itu ada di satu tempat yang dia dan tempat tersebut bermasalah, maka dia boleh ke sana secukupnya. Adapun tahdir ya, biarkan saja dia tahdir. Jangan terlalu diambil pusing orang dengan orang mentahdir. Ya. Kebanyakan orang mentahdir malah dia sendiri tidak mengamalkan tahdirnya. Maka jika memang ada kebutuhan, mau ke warung, ya ke warung tidak apa-apa. Ya. Ya. Kalau barangnya itu cuma ada di Mirota, ya. Ke Mirota ya apa salahnya? Nah, secukupnya, selesai, langsung pulang. Ya. Ya. Dan bukan bermaksud untuk cuci mata, bukan untuk maksud. Nah, kalau maksudnya itu cuci mata atau ini, namun ini dia punya kebutuhan, maka dia perlu ya. Maka tidak apa-apa sebagaimana seorang itu punya kebutuhan naik bis, kebutuhannya ada di bis itu, ya dia naik bis. Apakah makna non dalam kata di non sama dengan non di awal surat Al-Qalam? Beda. Kalau non dalam surat Al-Qalam itu adalah huruf hijaiyah, nun wal qalam ya maistrun. Bolehkah wanita mengenakan mukena yang warna-warni dan dihiasi dengan motif-motif? Kalau mukena ini mukena sholat dan sholatnya di dalam rumah, cuma dipakai di dalam rumah, tidak dilihat oleh orang yang ajnabi, maka boleh. Tapi kalau mukena ini dipakai keluar rumah, dilihat oleh laki-laki ajnabi, dan ini motif-motif yang menarik perhatian, menarik perhatian lawan jenis, maka tidak boleh. Apakah boleh jika seorang laki-laki atau wanita membatalkan maksudnya untuk menikah sementara si laki-laki telah meminang si wanita dan pinangan telah diterima? Maka dirinci, ini pembatalan dengan sebab ataukah tanpa sebab? Karena orang yang melamar itu statusnya adalah al-wa'du, status hukumnya adalah telah membuat janji. Maka menerima lamaran juga statusnya adalah membuat janji. Maka orang yang membatalkan lamaran, pinangan, maka dia membatalkan janji. Jika ini tanpa sebab, maka ini tercela. Namun jika ini karena sebab yang logis, karena diketahui, oh ternyata calon laki-lakinya ini punya cacat yang sangat memalukan. Ini misalnya mantan napi, ya ini padahal ini dari perempuannya dari keluarga baik-baik. Bapaknya enggak terima, masa anak saya dapat mantan napi? Akhirnya lamaran ditolak, dipulangkan. Maka boleh dan tidak tercela. Namun jika tanpa sebab, maka ini tercela karena melanggar janji yang telah diucapkan. Apa ada yang namanya zakat profesi? Jawabannya tidak ada. Yang ada zakatul mal setahun sekali. Ada teman mengatakan hitam manis, ketika mengatakan hitam menunjuk orang yang diajak bicara, ketika manis menunjuk dirinya sendiri. Perlu diketahui bahasanya tujuan teman ini tersebut hanya bercanda, bagaimanakah sikap teman semacam itu? Jawabannya tidak boleh menjadikan istihza, sukhriyah, ejaan dan olokan sebagai canda. Apalagi jika itu dusta, temannya tidak hitam, dia bilang hitam. Maka ini sudah mengejek, dusta lagi. Nah, candalah sebagaimana candanya Nabi SAW, tidak ada di sana unsur melecehkan, tidak ada di sana unsur ngejek, tidak ada di sana dusta. Mengapa setiap kali disebutkan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim selalu diiringi disetujui oleh Adz-Dzahabi? Ya, Al-Mustadrak karya Al-Hakim itu diberi catatan oleh Adz-Dzahabi. Maka kalau oleh Adz-Dzahabi didiamkan berarti disetujui. Kalau enggak nanti dikasih komentar. Ya, maka ini tujuannya adalah untuk memperkuat. Di samping ini disahkan oleh Al-Hakim, karena Al-Hakim adalah mutasahil, orang yang bermudah-mudah dalam memberikan sahih untuk hadis, maka dilihat bagaimanakah komentar yang lain. Komentar yang lain yang paling dekat dan paling mudah adalah Dzahabi. Kalau ini dinilai oleh Al-Hakim disetujui oleh Dzahabi, ya maka kemungkinan hadis tersebut adalah memang hadis yang sahih. Kapan saja waktu disyariatkan kunut nazilah? Apakah setiap kali ada peristiwa penindasan di negeri-negeri kaum muslimin disyariatkan untuk kunut nazilah? Bagaimanakah penerapan kunut nazilah yang benar? Apakah harus menunggu perintah pemimpin atau penguasa? Maka ulama berbeda pendapat tentang kunut nazilah, apakah harus berdasarkan instruksi penguasa ataukah boleh istihad masing-masing imam masjid. Tentu yang terbaik adalah jika ada satu komando, boleh jadi penguasa, boleh jadi mui atau ya, sehingga enggak aneh di masjid ini setiap sholat kunut nazilah di sana enggak ada sama sekali. Dan kunut nazilah ini kalau untuk diterapkan perlu ya imam tetap sebenarnya. Kalau imamnya ganti-ganti, imam ya duhurnya kunut nazilah, asarnya malas kunut nazilah, jadinya tidak sempurna kunut nazilah, yaitu sholat lima waktu seluruhnya berisi kunut. Ada yang mengatakan kalau menuntut ilmu lebih giat sebaiknya jangan menikah dulu. Apakah pendapat ini dibenarkan? Ini dibenarkan untuk orang yang ya, belum wajib untuk menikah. Jika dirinya adalah dia melihat dirinya itu ya, belum terlalu mendesak untuk menikah, ya, maka kalimat tadi bisa dibenarkan. Namun kalau untuk orang yang kebetulan menikah untuk dirinya mendesak, maka kita katakan menjaga kehormatan dengan menikah itu lebih baik ya, daripada dia dia tunda-tunda, yang ini akan menyebabkan timbulnya berbagai hal yang tidak diharapkan. Apakah benar jika seorang sudah menikah menyebabkan kesulitan untuk menuntut ilmu karena harus mengurus keluarga? Yang jelas waktu untuk belajar itu tersita karena ada waktu untuk istri, ada waktu untuk anak atau untuk suami. Yang jelas itu sehingga tidak bisa menuntut ilmu sebagaimana sebelum menikah. Saya mengalami putus asa dalam belajar bahasa Arab karena saya merasa memiliki kemampuan yang lemah dalam belajar bahasa. Apa solusinya? Dulu di masa silam ada sebagian diceritakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi, ada seorang yang belajar agama kemudian putus asa. Belas. Pulang aja. Hanya dia pulang. Ya. Setelah ketika dia mau jalan pulang, di tengah jalan dia istirahat di satu tempat, dan di tempat tersebut dia jumpai ada batu besar. Kemudian dia lihat batu besar tersebut ternyata berlubang cukup dalam. Dan dilihat, kenapa ini kok berlubang? Ternyata ada tetes air. Tes. Itu cuma ya, setengah jam sekali netes. Setengah jam sekali netes. Sekarang telah jadi lubang yang dalam. Maka dia berpikir, ini setengah jam sekali netes saja bisa bikin lubang begitu dalam. Masa otak saya lebih keras daripada batu? Masa enggak bisa masuk-masuk juga? Akhirnya dah balik kanan. Udahlah, enggak jadi pulang. Belajar lagi. Akhirnya dia menjadi imam dalam bahasa Arab. Orang ini tadi yang udah putus asa bahasa Arab enggak bisa, hanya pulang balik ngaji, akhirnya jadi ulama besar bahasa Arab. Apa yang harus kita lakukan terhadap doa kita yang dulu yang kita pandang sekarang ini ternyata keliru, misalnya isinya ternyata salah, padahal dulu kita berdoa pada waktu yang makbul dan kita bertawassul dengan nama Allah. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah enggak kabulkan, atau kita kemudian berdoa dengan doa yang benar memperbaiki doa kita yang keliru yang telah lewat. Bagaimana cara mengusap 3 kali anggota wudu ketika berwudu? Kanan diusap 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Ya, demikianlah yang benar. Demikian juga kaki dibasuh 3 kali, kemudian berpindah kaki kanan 3 kali, berpindah kaki kiri 3 kali. Apa arti dari Israel yang diberikan gelar untuk Nabiullah Yakub? Israel artinya hamba Allah. Ini, Israel itu artinya Abdullah. Israel itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Abdullah. Bolehkah menamai Yahudi dengan nama Israel atau negara Israel? Yang tepat adalah sebut aja mereka dengan sebutan yang Allah berikan untuk mereka, yaitu Yahudi. Apa batasan riba dan hasad? Apakah seorang yang sedih karena dia belum diberi nikmat sebagaimana orang lain termasuk hasad? Ya, bisa termasuk dalam kategori hasad. Yang dianjurkan adalah ghibta. Ketika dia lihat orang itu mendapatkan satu nikmat, misalnya dia pintar dalam masalah ilmu, maka udah dia semangat mengejar supaya seperti orang tersebut. Itu disebut ghibta. Dan ini dianjurkan jika dalam kebaikan. Apakah diperbolehkan menikah dengan tujuan ingin mendapatkan ilmu dan orangnya? Ya, boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Apa makna hadis riwayat Bukhari? Innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku pembagi dan Allah yang memberi. Dan kaitannya dengan bunyi hadis sebelumnya dan setelahnya. Wama yuridu labi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian la tazalu qa'imatun ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Maka di sini ada tiga kalimat yang sangat menarik. Ya. Di awal hadis Allah katakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan fahamkan agama. Kalimat kedua, innama ana qasim wallahu yu'ti. Akulah yang membagi, Allah lah yang memberi. Ya. Artinya akulah yang bagi-bagi ilmu, aku yang ngajarkan. Dan apakah orang itu kemudian mendapatkan ilmu dan faham ilmu, maka boleh jadi dia telah duduk di majelis pembagian ilmu, sebagian bisa pulang bawa 80%, ada yang pulang 50%, ada yang pulang bawa 100%. Allah yang ngasih, aku cuma yang bagi. Ketika orang datang di majelis ilmu, ya, maka supaya orang itu faham agama, maka datang ke dalam majelis ilmu. Namun majelis ilmu guru itu cuma bagi-bagi ilmu. Adapun yang memberi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kalimat berikutnya adalah la tazalu qa'imatun ala amrillah. Ini masalah tentang hadis tentang Taifah Mansurah. Maka ini mengisyaratkan bahwa Taifah Mansurah adalah ahlul ilmi. Adalah orang yang menekuni Quran dan Sunnah. Orang yang tafaqquh fiddin, itulah Taifah Mansurah. Nah, kaitan tiga kalimat ini yang kaitan yang sangat menarik. Apa hukum orang yang masuk anggota satu kelompok yang mengingkari azab kubur, namun orang ini tidak mengingkarinya? Maka dengan berkaitan dengan kelompok tersebut kita katakan ini kelompok sesat. Namun ketika kita katakan kelompok ini sesat, ya bukan berarti semua anggota kelompoknya adalah manusia-manusia sesat. Untuk manusia ini, ya, dia pengecualian dari kelompoknya karena dia nggak mengikuti pemahaman sesat kelompoknya. Apakah kita boleh belajar dengannya? Ya. Maka dilihat belajar ilmu apa yang mau dipelajari, kemudian adakah orang yang lebih baik, maka banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Apakah dia memang menguasai? Kalau misalnya orang tadi punya kelebihan luar biasa dalam masalah ilmu tajwid, yang lain tidak ada yang sebanding dengan dia, semuanya di bawah dia, orang sekeliling yang lain tidak ada, yang paling bagus dia, maka tidak mengapa belajar sama orang ini, ngambil tajwidnya saja. Maka perlu dilihat faktor-faktor yang lain. Saya enggak ngasih jawaban secara tegas, namun ini pertanyaan terlalu umum, ya. Maka jawabannya ya umum, yaitu ya dilihat faktor-faktor yang lain. Ini ilmu apa yang mau dipelajari, kondisi sekelilingnya ada guru yang lain yang bisa ngajari ilmu tersebut ataukah tidak. banyak bercermin lalu bangga dengan apa yang ada pada dirinya, apakah itu tercela? Di antara hal yang tercela adalah seorang itu bangga dengan pakaiannya, kagum dengan fisiknya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Bukhari, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada seorang yang berpakaian yang indah, kemudian dia bangga dengan fisiknya, dengan keindahan pakaiannya. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam bumi, Allah jebloskan dia dalam bumi. Maka ini menunjukkan tercelanya orang yang bangga dengan hal-hal semacam itu. Benarkah ucapan subhanallah itu untuk diucapkan saat menemui keburukan? Rata-rata jika kita lihat penggunaan ayat Al-Quran, demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapan subhanallah itu bukan untuk satu hal yang mengagumkan. Terkadang memang kita jumpai ada sebagian ulama seperti Syaikh Muhammad, kadang memakai kata subhanallah untuk hal yang menakjubkan. Namun lebih banyak penggunaan subhanallah itu untuk hal-hal yang mengagumkan, namun karena keterlaluan jeleknya. Kok ada yang bisa seperti itu ya? Subhanallah. Kok ada orang kok bejatnya kok kayak gini ya? Subhanallah. Nah. Ada beberapa terjemah buku Sifat Salat Nabi, mana yang paling bagus? Ini butuh baca semua. Saya enggak bisa memberikan penilaian mana yang paling bagus. Karena yang paling bagus ini ada dua hal. Terjemahan itu paling bagus itu ada dua sisi yang harus dilihat. Pertama, kualitas terjemahan dalam pengertian kemampuan orangnya dalam bahasa Arab faham makna-makna syar'i. Dan yang kedua, kemampuan berbahasa Indonesianya enak dicerna dengan bahasa Indonesia atau tidak. Allah berfirman, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Bagaimana zikir Allah secara diulang-ulang tadi? Zikir Allah secara diulang-ulang tadi, kita katakan ini zikir yang ghairu masyru', zikir yang enggak ada tuntunannya, enggak boleh dikerjakan. Ini adalah zikir yang tertolak, enggak ada nilainya. Berkaitan dengan masalah olok-olokan tadi, tidak begitu merasa sakit hati, bahkan kadang malah sering balas membalas. Bagaimanakah hal semacam ini? Apakah tetap dinilai dosa? Ya olok-olokan, meskipun orang mengatakan biasa saja, tetap dosa, tetap berdosa, dan itu tetap tidak biasa. Buktinya balas, buktinya di lain kesempatan tak balas, itu berarti nggak biasa. Wah, namun apa? Ada dicing. Wah, sekarang saya diginikan awas besok. Nah, cari kesempatan. Nah, ini bukti kalau itu nggak biasa, nggak diterima dengan biasa. Larangan sholat dengan melipat lengan baju. Dapat saya jumpai keterangannya di mana? Ada di Al-Qaul Mubin fil Akhta'il Musallin. Dzulqarnain itu nabi ataukah orang saleh? Yang benar adalah sebagaimana kata Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, aku tidak tahu Dzulqarnain itu nabi ataukah bukan. Kalau Nabi tidak tahu Dzulqarnain itu nabi ataukah bukan, ya sudah. Apalagi kita lebih tidak tahu. Apakah batasan Nabi yang wajib diketahui 25 Nabi menafikan kita untuk mempelajari kisah Nabi Yusa, Daniel, dan seterusnya? Enggak ada keterangan detail tentang Nabi Daniel. Nabi Daniel ada dalam atsar, ada dalam riwayat, ditemukan oleh sahabat jenazahnya, kemudian dimakamkan. Nabi Yusa juga tidak kita jumpai keterangan yang cukup detail tentang dirinya. Keterangan-keterangan detail tentang Yusa, tentang Nabi Daniel, ini kita khawatirkan dari cerita-cerita yang tidak jelas keabsahannya. Tentang batasan Nabi 25 Nabi, maka dikatakan oleh penulis Syekh Umar Sulaiman Askor di Ar-Rusul Warisalah, bahasanya 25 Nabi itu adalah Nabi yang ada dalam Al-Quran. Bukan berarti membatasi Nabi yang wajib diketahui adalah 25. Semua Nabi yang Allah sebutkan, Allah bahas di Quran dan Sunnah, wajib diimani. Cara mengubah doa. Terus terang saya banyak menemukan posisi doa yang saya hafal sejak kecil terbalik posisinya dengan doa-doa di Sunan Muslim. Sudah hafal sejak kecil sehingga sulit untuk mengubahnya. Makanya diubah pelan-pelan. Hari ini satu, walau mungkin yang keliru banyak sekali ya, satu-satu mau diborong semua ya tidak bisa. Atau kita katakan ya bawalah Sunan Muslim di sakumu. Jadi kalau bingung nah tinggal mengeluarkan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia nggak boleh jamak. Tapi kalau masjid jauh ya, dia nggak wajib ke masjid. Tapi nggak perlu jamak. Tetap nggak boleh jamak. Mana tadi? السماوات فأطلع